Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Masih menjelaskan tentang penjelasan tentang riya al-khafi alladhi huwa akhfa min dabibil namal. Riya itu tersamar, lebih tersamar dibandingkan rayapannya semut kecil yang merayap. Pada waktu yang lalu telah dijelaskan bahwasannya riya seperti api di balik batu yang berada di hati. Ketika seseorang merasa gembira dan senang dilihat oleh orang di dalam melakukan ketaatan, dan apabila dia merasa hal itu lezat, artinya dilihat oleh orang kesenangan itu merupakan kelezatan. Nah, walaupun tidak ada padanya kebencian yang terkadang bergerak secara tersembunyi. Nah, walaupun dia tidak jelas terang-terangan, hanya nampak padanya di dalam batinnya senang ketika dilihat oleh orang. Qala Al-Muqdam Al-Maqdisi rahimahullah, selanjutnya waqad yukhfa fala yad'u ila idhar bin nutqi ta'ridan wala tasrihan. Terkadang riya itu tersembunyi, tidak ada seruan-seruan untuk menampakkan, baik dengan ucapan secara ta'rid, ya sindiran-sindiran maupun terang-terangan. Walakin bisyama'il, akan tetapi dengan yang terkandung. Ya, terkandung di dalam penampakan. Bahwasannya itu adalah termasuk riya. Ka'idharun nuhul, seperti ketika dia menampakkan kurus keringnya dia. Kenapa? Karena banyak puasa. Ya, karena banyaknya puasa. Walaupun dia tidak menampakkan riya itu dengan perkara-perkara yang zahir, yang zahir. Atau wasifar. Atau mukanya pucat. Wa khifdus saut, suaranya rendah, bergetar. Wayabis safatain, bibir kedua bibirnya kering. Wa atharud dumu', ada bekas kesedihan dia karena sering menangis. Golobatil nu'as, kemudian terkalahkan sering ngantuk. Dala 'ala tul tahajjud. Naam, menunjukkan dia itu banyak panjang tahajudnya. Walaupun tersembunyi dan tidak ada ajakan ingin menampakkan dengan ucapan, tapi dengan makna yang lain, ya, ketika dia kurus keringnya dia, kemudian pucat, ya, suaranya bergetar, kering dua bibirnya, ada bekas-bekas sedih, kesedihannya, sering ngantuk. Nah, karena apa? Karena panjang salat tahajudnya. Walaupun dia enggak mengatakan, ya ini karena sering salat tahajud begitu. Walaupun enggak berbicara seperti itu, sudah tersembunyi pada riya adanya ar-riya. Wa akhfa min dzalik, bahkan ada yang lebih samar, lebih tersembunyi dari itu. Ya kan, orang sholat enggak ada yang tahu dia riya atau tidak, tapi dengan menampakkan seperti itu lusuh. Nampak padanya bahwasanya dia memang banyak tahajud. Wa akhfa min dzalika ayakhtafa bihaitsu la yuridu ittila' alaih wa la yasurru bi ittila'i ta'atih. Yang lebih tersembunyi dari itu, ya riya tersebut, adalah ketika dia menyembunyikannya. Dari sisi dia tidak menampakkan dan tidak ya merasa gembira ketika ditampakkannya ketaatannya. Berarti kan tersembunyi. Enggak ada rasa senang kalau diketahui oleh orang. Kemudian juga tidak ingin dia nampak. Walakinnahu, ini dia. Akan tetapi ma'adhalik idha ro'an nas ahabba ayabda'uh wisalam wa yuqabiluh bil bashashah wa tawkir wa yansitu iqada'i hawa'iji wa yusamihuhu fil mu'amala wa yuwassi'u lahul makan. Wa in kasara fi dhalika muqassir. Faqala dhalika ala qalbi. Itu dia. Akan tetapi bersamaan itu, walaupun dia tidak menampakkan, tidak ingin dinampakkan, tidak ingin meras, tidak ingin diketahui, ya tidak ada rasa gembira walaupun diketahui oleh orang, tetapi ketika manusia melihat dia, dia senang. Kalau orang-orang mengucapkan salam kepada dia, artinya menghormati. Ya, menerimanya dengan bersiri-siri, memuliakannya, mereka giat, rajin di dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Kemudian mereka orang-orang memberikan apa? Yusamihuhu fil mu'amalah. Iya. Menghormatinya dengan juga menyanjungnya di dalam muamalahnya kepada dia, memberikan keleluasaan tempat untuk dia. Tapi kalau dia tidak mendapatkan itu dari manusia, muqassir, justru dia kurang melakukan ketaatannya. Wa saqal dzalika ala qalbi, berat hal itu di dalam hatinya. Orang-orang pada menjauh. Begitu. Sudari riya. Enggak dihormati. Enggak ada yang senang dengan dia. Bahkan apa-apa dia harus sendiri. Kan samar sekali. Tersembunyi. Ketahuannya, kalau dia merasa orang-orang kurang di dalam menghormati dirinya, tidak menerimanya dengan wajah berseri-seri, ya kalau dia nyuruh juga, bahkan dia harus menyuruh orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, baru dia mau kosel, kurang dalam melakukan ketaatan. Berat hal itu di dalam hatinya. Wajada dzalika istib'adan fi nafsihi liqtadal ihtiram ala ta'ah allati akhfaha. Dan dia mendapati hal itu, dia jauh pada dirinya. Iya, untuk dia dihormati ketika dia melakukan ketaatan yang dia sembunyikan. Orang lain enggak tahu dia melakukan ketaatan, tapi kalau ketika dia manusia, masyaallah, menyenanginya, menghormatinya, semua kebutuhannya dipenuhi oleh orang-orang. Kedudukannya luas di kalangan manusia. Tapi ketika enggak dapat itu, dia justru kurang di dalam melakukan ketaatan, bahkan berat melakukannya. Wa mata lam yakun wujudul ibadah ka'adamiha fi kulli ma yata'allaq bil khalq lam yakun khalian an syaubil khafi minar riya. Maka kapanpun ketika tidak ada keberadaan ibadah itu, seperti tidak adanya ibadah pada setiap apa yang tergantung kepada makhluk, ya, maka dia tidak akan bisa terlepas dari campuran atau kotoran-kotoran yang tersembunyi dari riya. Artinya ketika hati kita masih adanya ketergantungan kepada makhluk, ketika keberadaan ibadah itu tergantung dengan keberadaannya makhluk, maka kita tidak akan bisa terlepas dari riya. Naam. Wa qulu dzalika yushiku an yanqussal ajr. Semuanya itu mengkhawatirkan, hampir-hampir saja dikhawatirkan apa? Berkurang pahalanya. Wala yaslim minhu ila siddiqun. Nah, tidak akan selamat darinya, dari riya yang tersembunyi ini, kecuali orang-orang yang memang jujur di dalam melakukan ketaatan. Makanya orang yang ikhlas itu dia enggak peduli celaan orang yang mencela, pujian orang yang memuji, enggak peduli. Dilihat maupun tidak dilihat sama saja. Tetap dia seperti itu. Nah, demikian. Wa qad ruwayna an Wahab ibn Munabbih ana rajulan min al-ibad qala li ashabihi inna qad faraqna al-amwal wal aulad makhafata tuqyan. Dan telah meriwayatkan kepada kami dari Wahab ibn Munabbih, sungguhnya ada seseorang yang dia ahlul ibadah berkata kepada temannya, sesungguhnya kita, kata ahlul ibadah tadi, kita sungguh telah memisahkan diri kita dari harta dan anak-anak. Kenapa? Karena khawatir menyimpang, tersesat. Wa inna nakhafu an yakuna qad dakhala alaina fi amrina min hadha tughyan akthar mimma dakhala ala ahli al-amwal fi amwalihim. Sungguhnya kita khawatir keadaannya sungguh masuk kepada kita pada urusan kita, kesesatan penyimpangan ini lebih banyak dibandingkan masuk kepada orang-orang yang berharta pada harta-harta mereka. Inna ahada idza laqa ahabbu ayu'adzimu limakani dini. Sesungguhnya seorang di antara kita ketika menjumpai kesenangan untuk diagungkan karena kedudukan di dalam agamanya. Wa in kana lahu haja ahabu an taqdali makani dini. Kalau dia memiliki keperluan, kebutuhan, ia senang untuk ditunaikan karena kedudukan agamanya. Wa in ishtara shay'an habu ayyurakhis lahu limakani dini. Kalau dia ingin membeli sesuatu, dia senang kalau mendapatkan keringanan. Kenapa? Karena kedudukan agamanya. Ya sudah, untuk ustaz mah harganya harga ustaz lah, begitu misalnya. Dia senang seperti itu. Nah, kesenangan itu yang berbahaya. Ketika dia tidak mendapatkan keringanan, banget sih. Berarti disitulah adanya apa? Riya. Tapi kalau tidak ada ya itu tidak masuk ke dalam kategori riya. biasa-biasa aja begitu. Dia mau dikasih keringan, mau tidak, sama saja. Tapi ini, kalau dia berjumpa, ingin dihormati karena kedudukan agamanya, ketika ingin memenuhi kebutuhan, ditunaikan oleh orang, karena kedudukan agamanya, kalau ingin membeli sesuatu, ia senang kalau mendapatkan keringanan, karena kedudukan agamanya. Wa balagha dzalika malakuhum, maka sampailah ucapan itu kepada raja mereka. Wa raqiba fi mauqibihi fa idza syahlu wal jabal qad imtala minan nas. Maka sampai berita itu kepada raja mereka, maka raja pun mengendarai kendaraannya di rombongannya. Ketika itu telah terpenuhi oleh manusia di tempat yang datar maupun di pegunungan dengan orang-orang. Qala al-abid, maka berkatalah ahli ibadah tersebut, mahada, apa-apaan ini? Kila hada malik, dikatakan ini ada raja. Faqala li sahibihi, maka berkatalah ahli ibadah ini kepada temannya, i'tani bi ta'am, beri aku makan. Fa'atahu bi baqal wa zait wa qurub syajar wa ja'ala yahshu syadqih wa yaqulu aqlan 'anifan. Maka dia pun mendatanginya, maka diberikan kepadanya ya sayuran dan minyak, kemudian dia mengelilingi sebuah pohon, kemudian dia jadikan ya rahangnya atau mulutnya, gerahamnya semua penuh dengan makanan, dan dia makan dengan semangat makannya. Katanya ialah ibadah gitu kayak. Artinya ingin menunjukkan kepada raja, kok ibadah seperti itu gitu loh. Karena ibadah itu tawadhu, makannya sedikit. Nah, si ahli ibadah ini cepat ambil makanan, dia penuhi makanannya penuh. Maka kata si raja itu, faqala malik, aina sahibukum, mana teman kalian? Faqalu hadza, ini dia. Si ditunjuk kepada ahli ibadah. Maksudnya yang dikatakan, yang ingin dicari oleh si raja, si ahli ibadah ini. Ini dia. Faqala, kaifa anta? Bagaimana kamu? Kala kata ahli ibadah ini, karena ya seperti manusia yang lain lah. Gak ada bedanya kok. Itu istilahnya bahasa bebasnya. Ya kayak manusia lain. Maka ala malik, maka kata raja itu, ma indah hadha khairan. Gak ada di sisi dia itu kebaikan. Wansarafan, maka si raja pun pergi. Ya. Pergi meninggalkan dia. Faqala, maka kata ahlul ibadah tadi, alhamdulillah alladhi sarafa anni wa huwa lilaim. Segala puji bagi Allah yang dia telah berpaling dariku, nam dalam keadaan dia mencela aku. Artinya apa? Enggak mau dipuji-puji akibat dengan sebab ketaatannya. Nam, takut apa? Ria. Kan kalau datang dijenguk oleh raja ini, disanjung-sanjung. Oh, ini seorang ahlul ibadah, alim, ya padi yang utama, ustaz pulan. Nah. Atau apalagi wakil mu'i atau yang lainnya, nah, dipuji-puji, disanjung, dihormati, disebutkan titelnya. Doktor, insinyur, doktorandes, pulan, bimpulan, pulan. Wah, senang dia. Ya, dikenal oleh raja. Nah, disitulah terjadinya apa? Ketidakikhlasan. Kenapa? Ada riya yang khafi, yang tersembunyi. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa lam yajal mukhlisuna khaifina min riyal khafi. Senantiasa orang-orang yang ikhlas itu sangat khawatir kepada riya yang sangat tersembunyi. Yastahiduna fi mukhadi'atin nafsi wan nas an a'malihim salihah. Mereka bersungguh-sungguh berjaga dari tipu daya diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Iya. Kenapa? Karena kadang seseorang magrur, tertipu dengan dirinya, kemudian timbul na'am al-ujub dan yang lainnya. Tertipu dengan dirinya. Oh, saya ini begini, dihormati ini. Na'am. Kalau enggak dihormati, marah. Dan juga berjaga-jaga, bersungguh-sungguh menjaga dari manusia, dari amalan mereka yang salihah. Wa yahrisuna ala ikfa'iha, mereka bersemangat untuk menyembunyikannya. A'zam ma yuhrisun nas ala ikfa'i fawahisihim. Lebih besar ya, terhadap semangatnya manusia untuk menyembunyikan perbuatan-perbuatan fahisyah mereka. Qulu dzalika raja'an an yukhalisa a'maluhum yujazihimullahu ta'ala fil qiyamati bi ikhlasihim. Semua itu dia lakukan dengan harapan ikhlas amalan mereka agar Allah kelak membalas mereka di hari kiamat nanti dengan karena sebab keikhlasan mereka. Berarti faedah di sini, selain kita berusaha untuk melakukan ketaatan, mendorong semangat, ketika semangat menjaganya agar jangan hancur dengan sebab perbuatan-perbuatan riya. Dijaga agar tetap ikhlas. Ya, tadi disebutkan bagaimana riya itu menyelinap di dalam hati kita. Wa syawaibur riya al-khafi katsirah la tunhasar atau la tanhasar. Kotoran-kotoran riya yang tersembunyi itu sangat banyak, tidak terbatas. Wa mata adrakal insan min nafsihi tafarraqah baina an yutalli'a ala ibadati aw la yatla' atau tafarraqah ya. Kapanpun seseorang mendapati pada dirinya untuk bisa memisahkan antara dia dilihat di dalam ibadah atau tidak dilihat, fa fihi syubhah min riya. Nah, maka di sana adanya cabang dari riya. Walakin laisa kullu syubin muhbitan lil ajr wa mufsidan lil amal, bal fihi tafsil. Akan tetapi tidak semua campuran atau kotoran yang menyampuri amalan itu bisa menghapus pahala atau merusak amal. Akan tetapi di sana harus dirinci. Nah, nanti akan dijelas rinciannya oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.